Sara Korintus tipu telu. Aku leu sasaraina katiteret nenda tak momoi kupanibo kakam kele kasiri manua si barakecat taika manua tapoi kasiri manua aku lakle kele taigui-gui kabagat Kristus. Susule aku ake kakam takkan si makela aipoi tak pi momoi nukum kam nia. Beringan kineneget tak pi momoi nusilok kam nia. Aipoi siri manua akulak pelik kam. Aipoi ke ai kata lagamui tutut baga samba pajogolat, tak yane masih patoilak siri manua akulak lekam, samba mu paraboat siri pot pusi siri manua. Aipoi ke si Sara masih kuah, si Paulus lek kutut kaku, sebagai masih kuah, kaku si Apollos, tak yane masih patoilak siri manua akulak lekam, kasih poi si Apollos, kasih si Paulus, pagugulet teka manua leksia, si palulukam mutonembaga, samba senenda masih nungake siriput panguruat Tuhan. Aku masih urep, si Apollos masih subui, tapoi teka manua le masih tutu ake. Kalulut nekne tak abe wakinen si pasi urep, elek si pasi subui, teka manua le si pasi tutu tu ake. Sipa si urep, samba sipa si susubui makerek le, samba senenda masih silo upa siripot sigalaira. Aipoi ale pagalayakinin teka manua le kai, kam monen teka manua lalep teka manua. Siripot kilubagat teka manua si panguruat akinin niakaku, aku kilek tukang siagai kabei, aku galang akean bongen, sabagai masih rio ake minca ka udut nia. Tapoi senen siri manua kau ipagaba kipa ipasigalai ka udut nia. Tapoi anai kasipa si oi masigalak ake bongen bagai silit silepa galak nyate Yesus Kristus. Ke emas, perak, buku simake pusaki, loinat, sigaratat elek loinan berak bai rario ake ka udut bongen nenda, matotoila legeti galajeda senenda. Gogoi Tuhan poi masih patotoila, aipoi apile ipatotoila nia, samba kipa eruk nia galajet senen siri manua, apile isisibo nia. Ke tak malabo sirio akenen siri manua kaudut bongen nenda, silo nangan upa. Ke malabo le sigalai nia, maru ginangan, tubuh nia geti, muriri manua nia, tapoi kele silalau ka apingan le. Tak nuagai kam, uman teka manua lek kam, samba kecat teka manua mukuddu katubumui. Ke ai sipakatai uman teka manua, ipakakatai leunia teka manua. Sipunenan lek poi uman teka manua, nyatek kam. Buibara kasipa sipataju tubuna. Ke ai katalagamui sipaatu tubunia, simasiku paatuat, siripot kiriakat polak nenek, kau le ikau tubunia sitayagai paatuat, bule ibai liunia si masiku paatuat. Aipoi sikut paatuat polak nenek, putaya gayat paatuat le katai kamanua. Atu surat nakean poi kasurat si punenan. Ilalabak le si masiku paatuat tai kamanua, kabagat pabelokada. Samba minca. Iagai si Tuhan paatuada si masiku paatuat, sangam berinia si boboi le. Otobui bara kasipa si munake siri manua, sangam beri nia lepoi kamle si bakat nia. Elek Paulus, elek Apollos, elek Kepas, elek Polak, elek Puri Manuayat, elek Kamateyat, elek si babara kineneget, elek si babara geti, sangam beri nia kamle si bakat nia. Tapoi kam Kristus le si bakat kam, Kristus geti bakat teka manua le.